A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah khalaqal insana 'allamahul bayan. Nazzalal Qur'ana bilisanin arabiyyin mubin. Wassalatu wassalamu 'ala nabiyyil arabiy sayyidil mursalin. Sayyidi waladi Adam wa khatamul anbiya'i wal mursalin. Wa ba'd. Kaum muslimin المشاركون والمستمعون الكرام أعزني الله وإياكم فمن المعروف أن اللغة العربية هي لغة الإسلام والمسلمين منذ بزوغ فجر الإسلام فبالقرآن فباللغة العربية فبالعربية نزل القرآن الكريم دستور المسلمين وَبِهَا تَحَدَّثَ خَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ ثُمَّ كَذَلِكَ إِنَّهَا أَقْدَمُ لُغَةً حَيَّةً فِي الْعَالَمِ وَكَذَلِكَ هِيَ لُغَةُ اتِّصَالٍ عَالَمِيٍّ قَوْمُ مُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ الْمُشَارِكِينَ وَالْمُسْتَمِعِينَ لِرَادِيو هِدَايَةَ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita dan menurunkan kepada kita Al-Qur'anul Karim dengan berbahasa Arab dan mengutus kepada kita nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbahasa Arab dari keturunan Arab, Sayyid waladi Adam wa khatamal anbiya'i wal mursalin. Dengan itu semua kita tahu bahwasanya bahasa Arab ini adalah bahasa kaum muslimin, bahasa Islam. Dari mulai munculnya agama Islam, bahasa Arab adalah bahasa kaum muslimin. Karena dengan bahasa Arab Al-Quran diturunkan, dan dengan berbahasa Arab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada kita yang berbicara bahasa Arab. Dan juga bukan hanya itu, dan diakui oleh dunia Islam, dunia internasional, bahwasanya bahasa Arab adalah bahasa internasional, ittisalun alami, bahasa internasional. Oleh karena itu Radio Hidayah mempunyai tujuan kepada kita semua para musyarikin wal mustami'in, tujuan kita untuk mempelajari bahasa Arab ini adalah supaya kita paham agama dengan benar dan tepat, dan juga dalam ilmu bahasa Arab kita dapat menguasai maharatil lugha al mukhtalifah sebagaimana yang telah kita terangkan, minal istima' wa kalam wa qira'ah wa kitabah. Itu tujuan yang pertama, at-takamul baina maharatil lughah al-mukhtalifah, yang harus kita kuasai. Minal istima' mendengar, wa kalam ucapan, wa qira'ah bacaan, wa kitabah tulisan. Dan juga yang kedua adalah al-ihtimam bil lughatil arabiyyah. Al-ihtimam bil lughatil arabiyyah, memperhatikan dan betul-betul mengutamakan bahasa Arab, bahasa yang harus kita kuasai, fi suratihal hadisah, dengan mempelajari alfaz, lapas-lapas bahasa Arab, supaya kita dapat memakai atau menggunakan bahasa tersebut, atau menggunakan apa-apa yang telah kita pelajari untuk memahami agama Islam, dan juga untuk alat untuk berkomunikasi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga adalah istifadah minat dirasat, mengambil istifadah dari pelajaran ini, buat tajarub, dan juga mempraktekkan apa yang kita dapatkan dalam pelajaran ini. Istifadah pada pelajaran dan mempraktekkan ini, yaitu mempraktekkan bagaimana adabtud dakiq, betul-betul mempelajari dan menggunakannya dan melihat al-anasirullah, susunan atau jumlah kalimat bahasa tersebut, dengan memperhatikan aswat, bunyi huruf yang kita ucapkan, kemudian memperhatikan huruf makhraj, huruf yang ketiga lafaz, lafaz yang kita ucapkan, dan yang keempat adalah tarkib, susunannya, susunan kalimat yang benar dan tepat yang bisa dipahami oleh orang yang mendengarkan apa yang kita ucapkan tersebut. Dengan demikian, alat kita untuk mempelajari bahasa Arab ini banyak, dari kitab, dengan membaca, atau juga alat bantu untuk bisa mempelajari aswat atau alfaz, lafaz dari huruf atau aswat untuk mendengar, contohnya di Radio Hidayah, atau kita putar kaset yang berbahasa Arab, itu untuk melatih kita dalam mengucapkan bahasa Arab dan juga melatih pendengaran kita dari apa yang diucapkan oleh kaset yang kita dengar, yaitu dengan menggunakan istikhdamul wasail al-masmu'ah, menggunakan alat peraga, yaitu mendengar, seperti memutar kaset yang berbahasa Arab dan atau mendengarkan radio yang berbahasa Arab, atau al-wasailul masmu'ah wal-mar'iyah, contoh video yang ada langsung kita melihat gambar dan mendengarkan perkataan mereka, itu yang alat bantu untuk kita bisa dan dapat mempelajari bahasa Arab dengan cepat dan tepat. Itu sekilas penjelasan dari kita bahwasanya dalam mempelajari bahasa Arab ini memerlukan keseriusan dan ikhlaskan niat kita dan berusaha tidak putus asa, karena orang yang berputus asa itu dilarang dalam agama Islam. Wa may yaqnun an rahmati rabbih fa ulaika humud dallun. Tidak ada putus asa pada diri kaum muslimin. Wallahu nas'alu an yuwaffiqal jami'a ila ma fihi al-khair was-salah. Itu sedikit penjelasan dari kami dari studio, supaya kaum muslimin, para peserta dan para pendengar bangkit kembali untuk semangat dan meluruskan niat untuk mempelajari agama ini. Wallahul musta'an. Naam. Tafadhal ya Aba Ismail. Naam, sahabat Hidayah rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah tadi mukadimah dan motivasi yang telah disampaikan oleh Ustaz kepada kita semuanya untuk senantiasa antusias dan giat dalam mempelajari agama ini. Dan mempelajari bahasa Arab merupakan bagian dari mempelajari agama yang hak ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan dan istiqomah kepada kita semuanya untuk dapat senantiasa bersemangat di dalam mempelajari pelajaran bahasa Arab ini. Nah, Ustaz, kita langsung panggil penelpon. Naam. Sebelumnya lupa, kita mulai pada ad-darsu as-sadis asyara halaman 92. Setelah hari Senin yang lalu kita telah mempelajari zarab, zarful makan wa zarful zaman, dan juga domir munfasil. Pada pelajaran as-sadisa asyara, pelajaran ke-16 ini, kita masuk pada pembagian cara menggunakan jam'ut taksir, jama' taksir, seperti kutubun. Pada jamaknya kita memakai isim isyarah hazihi. Contohnya haza baitun, hazani baitani, hazihi buyutun. Itu pada jam'ut taksir. Kita memakai muannas untuk isim isyarah, muannas untuk jamaknya. Nah, kita mulai pada al-hiwar ad-dars as-sadis 'ashara al-mudarris wa Muhammad, bainal mudarris wal Muhammad. Istami'u summa karriru. Liman hadhil aqlamu ya Muhammadu? Hiya li ya ustaz. Hiya jamilatun jiddan. Wa hadhil kutubul jadidatu ahiya laka? La hiya li Hamidin. Aina dafatirukum ya ikhwanu? Hiya huna ala hadzal maktabi. Naam, itu bentuk bacaan dari hiwar antara al-mudarris wa Muhammad, guru dan Muhammad, seorang talib. Liman hadzihil aqlam ya Muhammad? Hadzihil aqlam, bukan hazal aqlam. Karena aqlamun jamak dari qalamun. Pada jamaknya kita memakai muannas, isim isyarah muannas, hazihi. Itu untuk dekat, begitu juga untuk jauhnya. Liman zalikal qalamu ya Muhammadu? Kalau untuk jamaknya, liman tilkal aqlamu ya Muhammadu? Makai tilka kalau bendanya jauh. Kalau dekat, memakai hazihi, yaitu isim isyarah lil muannas untuk jamak taksir. Kalau untuk mufradnya, biasa memakai haza, haza qalamun. Tapi pada jamaknya aqlam, hazihi aqlamun, haza kitabun, hazihi kutubun, haza kubun, hazihi akwabun, haza darsun, hazihi durusun, dan selanjutnya. Nah, baiklah kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan para pendengar Radio Hidayah, kita mulai membaca pelajaran ad-dars as-sadis 'asyarah dari para peserta. Nah, tafadhal ya Ismail. Nah, sahabat Hidayah rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah tadi pembukaan pelajaran kita pada al-hiwar baina al-mudarrisi wa Muhammadi pada ad-darsus sadis 'asyara. Dipersilakan buat antum semuanya bisa menghubungi di 0761 765 2255 atau bagi yang ingin bertanya melalui SMS di 0812 684 20000. Baik, kita terima penelpon perdana di malam hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anti Ibu Mursyida. Naam Ustaz. Ya, tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsu sadis 'asyara. Al-mudarrisu. Liman hadhil aqlamu ya Muhammad? Muhammad, hiya li ya Ustaz. Hiya jamilatun jiddan. Wa hadhihi al-kutubul jadidatu ahya laka? La, hiya li Hamidin. Aina dafatirukum ya ikhwani? Hiya huna ala hadzal maktabi. Ta'ammul alam silatil atiyah. Lanjutkan Ummi Mursyida. Tamarino. Ta'ammul alam silatil atiyah. Al-mufrad, hadza talibun jadidun. Huwa min Belgika. Huwa min Belgika. Al-jamu haulai tullabun jududun. Hum min Belgika. Hada kitabun jadidun. Huwa min Belgika. Hadihi kutubun jadidatun. Hiya min Belgika. Nah, ahsanti. حول المبتدا في كل من الجمل الآتية إلى جمع. اقرأي. حول المبتدا في كل من الجمل الآتية إلى جمع. مثال: هذا بيت. هذه بيوت. هذا نجم. هذه نجوم. هذا درس. هذه دروس. هذا قلم. هذه أقلام. هذا باب. هذه أبواب. هذا نهر هذه أنهار هذا جبل هذه جبال هذا كلب هذه كلاب هذا بحر هذه بحار هذا كتاب هذه كتب هذا حمار هذه حمر هذا سرير هذه سرر هذا دفتر هذه دفاتير هذا مكتب هذه مكاتب هذا فندق هذه فنادق هذه ساعة هذه ساعات هذه سيارة هذه سيارات هذه طائرة هذه طائرات ذلك نجم تلك نجوم تلك سيارة Tilka sayyaratun. Naam, ahsanti Bu Mursida di Marsan. Jazakillah khairan Bu Mursida Al-Qari'atul Ula fi hadz dars. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, kaum muslimin dan muslimat, para peserta bahasa Arab yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keterangan dalam memakai isim isyarah untuk jamak tafsir isim isyarah dekat, yaitu hazihi atau haza, isim isyarah dekat untuk isim jamak yang tidak berakal, yang kalimat in jamak yang tidak berakal, kita menggunakan hazihi itu isim isyarah untuk dekat, maupun isim isyarah untuk jauh tilka kita gunakan untuk isim jamak yang tidak berakal, digunakan tilka, seperti yang ada yang telah dibacakan oleh Ibu Mursida pada tamrin asani dan juga pada tamrin alawal, bentuk-bentuk isim jam'u taksir yang jamak yang kita baca memakai hazihi dan tilka. Dan juga pada tamrinul awal, ta'ammal al-amsilatul atiyah, al-amsilatul atiyata al-mufrad, hadza talibun jadidun. Ini untuk yang untuk menunjuk, itu kata tunjuk, menunjuk al-aqil, orang yang berakal, yaitu manusia. Contohnya, hadza talibun jadid. Huwa min Belgika. Huwa dhamir. Haza talibun jadid. Huwa min Belgika. Untuk jamaknya, haulai tullabu tullabun jududun. Haulai tullabun jududun. Hum min Belgika. Itu bentuk jamaknya, hum. Itu mufradnya, haza dengan huwa. Hadza ismul isyara lil qarib. Huwa dhamir lil ghaib. Dhamir munfasil lil ghaib. Haulai ismul isyara. Haulai tullabun jududun. Jama' berbentuk jama' haulai. Dhamir haulai tullabun jududun. Hum min Belgika. Kata gantinya adalah hum min Belgika. Itu bentuk yang mufrad untuk yang merakal dan jamak yang merakal. Kita menggunakan ismul isyarah untuk menunjukkan orang. Haza dan haula. Haza lil mufrad, haula'i lil jam'i. Bagian ba ini kata tunjuk, menunjuk yang li ghairil akil, yang tidak berakal. Haza kitabun jadidun mufrad, huwa min baljika. Bentuk mufrad. Kalau bentuk jamaknya, hazihi kutubun jadidatun hiya min baljika. Ini kalau kita menggunakan dhamir huwa dan hiya pada jamaknya. Kenapa hiya? Karena kutubun jam'u taksir. Kita memakai mu'annas. Dhamir mu'annas. Hiya min baljika. Hazihi kutubun jadidatun hiya min baljika. Ini buku-buku yang baru, dia dari Belgika. Naam. Al-Qari Asani, Al-Mushari Asani. Naam, tafadhal. Naam, kita terima penelpon kedua pada malam hari ini yang akan membacakan hiwar dan juga tamrin al-awwal wa tamrin al-tsani. Persilakan buat sahabat Hidayah di 0761-765-2255 atau mungkin bagi yang ingin bertanya melalui SMS di 0812-684-20000. Baik, sudah ada penelpon berikutnya, kita terima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Umum Muhammad, Bu, ya. Ya. Ya, tafadhali. Adastusa disa asyara al-mudarrisu liman hadhihi aklamu ya Muhammadu Muhammadun hiyali ya ustadu. Hiya jamilatun jidan. Ahadihil kutubu jadidatu ahiyalaka. Hiya jamilatun jidan. Wahadihil kutubu jadidatu ahiyalaka. La hiyali hamidin. Aina dafatirukum ya ihwanu. Hiya huna ala hadal maktabi. Tamarin. Ta'amal amsilatal atiyata. Al-Mufrad. Adha talibun jadidun. Huwa min Baljika. Ajamun. Ajamu. Ha'ula itulabun jududun. Hum min baljika. Naam. Al-Mufrad. Hadza kitabun jadidun. Huwa min baljika. Ajam'u. Hadhihi kutubun jadidatun. Hiya min baljika. Awil mubtada'a fi kulli min al-jumalil atiyati ila jam'i. Misal. Hadza baitun. Hadhihi buyutun. Hadza najmun. Hadihi nujumun. Hada darsun. Hadihi durusun. Hada kolamun. Hadihi aklamun. Hada babun. Hadihi abwabun. Hada nahrun. Hadihi anharun. Hada jabalun. Hadihi jibalun. Hada kalbun. Hadihi kilabun. Hada bahrun. Hadhihi biharun. Hadha kitabun. Hadhihi kutubun. Hadha khimarun. Hadhihi khumurun. Hadha sarirun. Hadhihi sururun. Hadha daftarun. Hadhihi dafatiru. Hadha maktabun. Hadhihi makatibu. Hadha fundukun. Hadhihi fanatiku. Hadha sa'atun. Hadhihi sayyaratun. Hadhihi ta'iratun. Naam. Zalika najmun. Tilka nujumun. Nujumun. Naam. Tilka sayyaratun. Naam. Ahsanti Ummu Muhammad di Panam. Jazakillah khairan. Ummu Muhammad. Ya, Ustaz. Baljika ini apa Latin ini? Belum tahu, Ustaz. Mungkin Belgia, Bang Ustaz. Belgia. Belgia, ya, nah, Belgia, Belgika, Arabnya Belgia. Ya, Ustaz. Nah, jazakillah khairan Ummu Muhammad di Panam Ahsanti. Mau tanya, Ustaz. Nah. Ini yang haula itulah bun jududun yang jamak itu oh. Yang tula bun jududun itu naat manut, ya, Ustaz. Terus ini untuk jamak itu kan yang naatnya jamak, maka manutnya jamak. Kemudian yang ini hadza kutubun jadidatun. Hadzihi yang terakhir itu ini kutubunnya jamak. Jadidatunnya enggak jamak, Ustaz. Nah, itu bagaimana penjelasannya begitu. Terus pertanyaan yang kedua, apakah setiap yang tidak berakal, karena yang dilihat di contoh-contoh ini semua kan tidak berakal, itu pasti jamak taksir. Begitu aja pertanyaan, Ustaz. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nam Ahsanti Ummu Muhammad di Panam. Pertanyaan yang pertama, Ummu Muhammad, perbedaan antara tulabun jududun dengan kutubun jadidatun. Tulabun jam'un fidya berakal, jududun kemudian na'at dan man'ut sama-sama jama', dan juga pada hazihi kutubun jadidatun kutubun karena jam'ut taksir yang lighairil akil dipakai mu'annas, hazihi kutubun jadidatun, hazihi kutubun pakai jadidatun, tidak bisa dipakai jadidatun jamak jadi untuk muannasnya jududun juga muannas pada jamak, karena itu dipakai jadidatun. Mungkin untuk penjelasannya sementara itu yang bisa saya terangkan. Yang kedua, تفضل القارئ ويلي. نعم جزاك الله خير لأمي محمد yang telah bergabung menelpon kanal 761-765-2255. Masih kita terima penelpon berikutnya di 0761-765-2255. Dan bagi yang ingin bertanya melalui SMS di 0812-684-20000. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Bu Lina, Bu, ya. Naam. Iya, silakan. Tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-dars as-11. Al-mudarris. Liman hadhihi al-aqlamu ya Muhammadun? Muhammad, ya li ya ustazi. Ya jamilatun jiddan. Ya ustazi. Ya jamilatun jiddan. Wa hadhihi al-kutubul jadidatu ahiya laka? La. Hiya li hamilin. Aina dafatirukum ya ikhwani? Ya huna ala hadzal maktabi. Ya ikhwanu, ya ikhwanu. Kalau ada ya, ya ikhwani. Saudara saya, ya ikhwani, ya ikhwanu. Aina dafatirukum ya ikhwanu? Ya huna ala hadzal maktabi. Tamarin. Ta'ammal al-amsilatal atiyata. Al-mufrad. Hadza talibun jadidun. Wa min Belgika. Al-jam'u. Haula'i tullabun jududun. Hum min Belgika. Al-mufrad. Hadza kitabun jadidun. Wa min Belgika. Al-jamu. Hadzihi kutubun jadidatun. Ya min Belgika. Naam. Hawilil mubtada'a fi kulli minal jumalil atiyati ila jam'i. Naam. Misalun. Hadza baitun. Hadzihi buyutun. Hadza nazmun. Hadzihi nujumun. Hadza darsun. Hadzihi durusun. Hadza qalamun. Hadzihi aqlamun. Hadza babun. Hadzihi abwabun. Hadza narun. Hadi anharun. Hada jabalun. Hadi jibalun. Hada kalbun. Hadi kilabun. Hada baharun. Hadi biharun. Hada kitabun. Hadi kutubun. Hada himarun. Hadi humuru. Hada sarirun. Hadi sururu. Hada daftarun. Hadi dafatiru. Hada maktabun. Hadi makatibu. Hada fundukun. Hadi fanadiku. Hadi sa'atun. Hadi sa'atun. Hadi sayyaratun. Hadi sayyaratun. Sayyaratun. Hadi tayiratun. Hadi tayiratun. Zalika nazmun. Tilka nujumun. Tilka sayyaratun. Tilka sayyaratun. Naam. Ahsanti Ibu Lina di pajar ujung. Ibu Lina, uzkur jam min kalimatil atiya darsun. Jamaknya? Durusun. Tabun. Kutubun. Jabalun. Jibalun. Nahrun. Anharun. Sa'atun. Sa'atun. Sayyaratun. Sayyaratun. Maktabun. Makatibun. Himarun. Humurun. Sarirun. Sururun. Naam, ahsanti jazakillahu khairan Ibu Lina di pajar ujung. Wa iyyaka Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama dakika ya Aba Ismail. Kaum muslimin, para peserta dan para pendengar, untuk mengetahui bagaimana bentuk jamak daripada kalimat-kalimat yang kita hafal mufradnya, bagaimana kita tahu dengan jamaknya, bentuk jamaknya, sebagaimana yang telah kita katakan, selalu kita sebutkan, untuk mengetahui jamak daripada mufradat atau mufrad kalimat yang mufrad dengan cara menghafal. Tidak ada teori untuk mengetahui bentuk jamak daripada kalimat mufrad. Caranya hanya menghafal bentuk kalimat tersebut. Contohnya baitun menjadi jamaknya buyutun. Bagaimana kita tahu buyutun jamaknya? Tentu kita menghafal. Kitabun, kutubun. Tidak ada wawnya. Kitabun, kutubun. Sarirun, sururun. Berbeda-beda bentuk jamak daripada kalimat mufrad tersebut. Sa'atun, sa'atun. Sayyaratun, sayyaratun. Untuk mengetahui jamaknya dengan menghafal satu-satu dari kalimat tersebut. Babun jadi abwabun. Nahrun, anharun. Naam. Tidak ada cara lain untuk mengetahui bentuk jamak setiap dari kalimat mufrad hanya menghafal. Beda dengan untuk mengetahui musanna. Musanna hanya menambah alif dan nun di belakang kalimat mufrad. Jabalun ditambah alif dengan nun menjadi jabalani. Itu bentuk musanna. Ada teorinya. Menambah alif dan nun di belakang kalimat mufrad. Kalbun kalbani. Nahrun nahrani. Kalau jamak, tidak. Mufrad dan jamak harus dihafal bentuk kalimatnya. Nah, itu sekilas sedikit penjelasan tentang cara menghafal kalimat. Nah, kita lanjutkan Abu Ismail. Nah, baiklah sahabat Hidayah, kita terima penelpon berikutnya di 0761 765 2255. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka ya Abu Abdul Ghani? Baik, alhamdulillah. Nah, tafadhal. Iqra. Ad-darsu as-sadisu asyara. Liman hadhihi aqlamul ya Muhammad? Hiya li ya ustadi. Hiya jamilun jamilatun jiddan. Wa hadhihi kutubul jadidatu ahyalaka? La, hiya lil hamid. Aina dafatirukum ya ikhwani? Hiya huna ala hadal maktabi tamarin hadat talibun jadidun huamin bal jika aulai tulabun jududun hum minal hum min bal jika hada kitabun jadidun huwa min bal jika hadihi kutubun jadidatun ia min baljika. Nah. Hada baitun. Hadihi buyutun. Hada najmun. Hadihi nujumun. Hada darsun. Hadihi durusun. Hadihi durusun. Nah. Hada kolamun. Hadihi aqlamun. Hada babun. Hadihi abwabun. Hada anharun. Hadihi anharun. Hada jabalun. Hadihi jibalun. Hada kalbun. Hadihi kilabun. Hada bahrun. Hadihi biharun. Hada kitabun. Hadihi kutubun. Hada himarun. Hadihi kumurun. Hada sarirun. Hadihi sururun. Hada karun. Hadihi dafatiru. Hada maktabun. Hadihi makatibu. Hada fundukun, hadi fanadikun. Hada sa'atun, hadi sa'atun. Hada sayaratun, hadi sayaratun. Hada ta'iratun, hadi ta'iratun. Lalika najmun, tilka nujumun. Tilka sayaratun. Naam, ahsanta Abu Abdul Ghani. Di Panam ya, Abdul Ghani? Naam. Naam, ahsan. Jazakallah khairan. Abu Abdul Ghani, ajib as-su'al, uzkur, fanadikun, hazihi fanadikun, mufradnya, hazihi fanadiku, mufradnya, fundukun, haza, haza fundukun, fundukun, haza sarirun, jama'nya, haza sururun, jama' hadihi sururun. Naam, lihat isyarahnya. Hadihi kutubun, mufrad. Hada kitabun. Hada kitabun. Hadihi jibalun. Hada jabalun. Hadihi aqlamun. Hada qalamun. Hada qalamun. Naam. Tilka ta'iratun. Hada ta'iratun. Isyarahnya. Ta'iratun. Tilka ta'iratun. Tilka ta'iratun. Tilka sayyaratun. Jama'nya. Tilka sayyaratun. Naam, ahsanta Abu Abdul Ghani. Jazakallah khairan. Pak Abdul Ghani fi Panam. Ustaz. Naam. Sahibi mau muhatasat. Anu ya, tafadhal. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal. Mulyadi Ustaz. Pak Mulyadi, naam, ahsan. Pak Mulyadi dah lama ada kedengaran ya. Pak Mulyadi. Biar Ustaz. Naam, tafadhal Pak Mulyadi. Bismillah. Ad-darsu as-sadisa'asyara. Liman hadza? Liman hadhihi? Aqlamu ya Muhammad. Naam. Ya li ya Ustaz. Ustaz. Naam. Ya jamilatun jadidan. Jadidun. Jiddan. Ya jamilatun jiddan. Wahadihil kutubu. Wahadihil kutubul jadidatun. Ahya laki. Naam. Ahya laka. La, ya, li hamidin. Li hamidin. bi hamidin. Aina dafatiru kum ya ikhwan ya huna ala hadhil maktabi. Ala hadzal maktabi. Ala hadzal maktabi. Naam. Tamrinun. Tamrinun. Hadza talibu jadidun. Hadza talibun jadidun. Hadza talibun jadidun. Naam. Wa min baldika. Naam. Haula'i tullabun jududun. Haula'i tullabun jududun. Naam. Hum min baldika. Hadhihi kitabun. Hadza kitabun jadidun. Wa min baldika. Naam. Hadhi kutubun jadidatun. Ya min baldika. Jika. Sahih. Hadza baitun. Hadhihi buyutun. Hadza najmun. Tamat? Buyutun. Hadhihi buyutun. Hadhihi buyutun. Hadza najmun. Hadhihi nujumun. Sahih. Hadza darsun. Hadhihi durusun. Hadza qalamun. Hadhihi aqlamun. Hadza babun. Hadhihi abwabun. Hadza nahrun. Hadhihi anharun. Hadza jabalun. Hadhihi jabalun. Jibalun. Jibalun. Hadza kalbun. Hadhihi kilabun. Hadza bahrun. Hadhihi biharun. Hadza kitabun. هذه كتب هذا حمار هذه أمور هذا فرير هذه سرر هذا دفتر هذه دفاتر هذا مكتب هذه مكاتب هذا فندق هذه فنادق هذه ساعة هذا ساعة. نعم. هذه ساعة. هذه ساعة. هذه سيارة. هذه سيارة. نعم. هذه طائرة. هذه طائرات. ذلك نجم. تلك نجم. نجوم. نجوم. تلك نجوم تلك سيارة تلك سيارة سيارات انجام سيارات تلك سيارات. نعم أحسنت أبا مليدي في بنام. جزاك الله خيرا وجزاكم الله خيرا أبو عبد الغني و أبا مليدي في بنام. Jazakumullah khairan. Naam. Iya, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhalu. Jazakumullah khair li Abu Abdul Ghani dan Pak Mulyadi yang ada di Panam. Dan kita terima penelpon berikutnya di 0761-765-2255 atau bagi yang ingin bertanya melalui SMS di 0812-684-20000. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Umu Arif, Bu, ya? Ya, Ustaz. Tafadhol. Ad-darsu sadisu asyara. Al-mudarrisu. Liman hadhil aqlamu ya Muhammad? Muhammad, iya li ya Ustazi. Iya jamilatun jidan. Wa hadhil kutubul jadidatu. Ahiya laka? La, iya li hamidin. Aina dafatirukum ya ihwanu? Hiya huna alal hazal makkabi. Kamarin. Ta'ammal al amsilatal atiyata. Al mufradu. Haza polibun jadidun. Huwa min baljika. Al jama'u. Haulai tullabun jududun. Kum min baljika. Al-Mufradu Haza kitabun jadidun huwa min baljika. Al-Jama'u Hazihi kutubun jadidatun hiya min baljika. Tamrin as-sani Hawil mubtada'u fi kulli minal jumalil atiyati ilal jam'i. Haza baitun, hazihi buyutun. Haza najmun, hazihi nujumun. Haza darsun, hazihi durusun. Haza qalamun, hazihi aqlamun. Haza babun, hazihi abwabun. Haza nahrun, hazihi anharun. Haza jabalun, hazihi jibalun. Haza kalbun, hazihi kilabun. Haza bahrun, hazihi biharun. Haza kitabun, hazihi kutubun. Haza himarun, hazihi humurun. Haza sarirun, hazihi sururun. Haza daftarun, hazihi dafatirun. Haza maktabun, hazihi makatibun. Haza fundukun, hazihi panadikun. Hazihi sa'atun, hazihi sa'atun. Hazihi sayyaratun, hazihi sayyaratun. Naam. Hazihi ta'iratun, hazihi ta'iratun. Zalika najmun, tilka nujumun. Tilka sayyaratun, tilka sayyaratun. Naam. Jazakillah khairan Ummu Arif di Graha Raja Wali Ahsanti. Ummu Arif, uzkur jam'un minal kalimat al-atiyah. Kitabun, kutubun. Haza daftarun, hazihi dafatirun. Haza fundukun, hazihi fanadikun. Zalika najmun, tilka nujumun. Zalika jabalun, tilka jibalun. Haza darsun, hazihi durusun. Haza babun, hazihi abwabun. Naam, ahsanti Ummu Arif di Graha. Jazakallahu khairan. Wa'alaikum ustaz. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya ya Aba Ismail. Kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan para pendengar, dalam bacaan pada al-hiwar, liman hazihil aklamu ya Muhammadu, hiya li ya ustazu, ya ustazu, bukan ya ustazi. Kalau ada ya di situ, ya ul mutakallim, baru kita membaca ya ustazi, ya ustazi. Ya un nida. Kalau setelah ya harfun nida adalah isim nakirah al-maqsudah, karena ada nakirah ada dua, an-nakiratu al-maqsudah wa an-nakirah ghairu maqsudah. Kalau ustaz itu ada di depan kita, langsung kita berbicara pada ustaz, dia ada di depan kita, hiya li ya ustazu, ya ustazu. Kalau tidak ada ustaz di depan kita, tidak ada lawan bicara kita itu, itu umum, bukan yang dituju satu, yaitu ustaz, seorang ustaz yang kita maksud. Kalau dia tidak ada di situ di depan kita, baru kita memakai ya ustazah, ya ustazan, ya ustazan. Mansub setelah ya. Kalau nakira maksudah, nakira yang kita maksud ada di depan kita, ya ustazu. Kalau tidak ada di depan kita, ya ustazan. Contohnya kita minta tolong kepada orang, orangnya ada di depan kita, kita panggil ya rajulu, ya waladu, ya waladu, ya rajulu. Dia ada yang kita maksud itu, kita nampak orangnya. Kalau tidak ada yang kita maksud, orang yang kita panggil itu tidak nampak, tidak ada, kita minta tolong ya rajulan. Contohnya, kita masuk sumur, kita minta tolong pada orang yang di atas. Orang tidak ada, kita lihat orang di atas tidak ada, kita minta tolong ya rajulan angkizni, ya rajulan angkizni. Maka ya rajulan, kalau orang itu ada, nampak kita orangnya, kita minta tolong ke dia ya rajulu, ya rajulu angkizni. Itu perbedaan orang yang nakira yang, tapi orang yang kita, yang dimaksud itu tertuju pada orangnya, ada orang yang kita maksud, dan nakira ghairu maksuda, orang yang tidak ada di depan kita, yang kita maksud itu tidak ada. Nah, itu perbedaan. Sebagaimana dalam bacaan ini, liman hazihil aqlamu ya Muhammadu, berarti guru langsung berbicara kepada anaknya Muhammad, anak muridnya, ya Muhammadu. Dijawab Muhammad, hiyali ya ustazu, hiyali ya ustazu. Hiya jamilatun jiddan, wa hazihil kutubul jadidatu ahiyalak, ahiyalaka, la hiya lihamidin. Aina dafatirukum ya ikhwanu, ya ikhwanu, bukan ya ikhwani. Kalau ya ikhwani ada ya ul mutakallim, ya menunjukkan lawan bicara kita, ya ikhwani, saudara-saudaraku. Hiya huna ala hadzal maktabi. Nah, itu kita sedikit pembicaraan tentang an-nida. Setelah ya an-nida ada isim nakirah maksudah dan nakirah ghair maksudah. Nakirah maksudah itu didomahkan, nakirah ghair maksudah itu dimansukkan fathah. Ada juga apabila nida isim setelah harfun nida itu memakai alif lam, kita boleh memakainya, kita memakai contohnya ayyuha, ayyuhal, ayyuhal mu'minun. Kalau muannasnya ayyatuhal mu'minat, itu muannas, ayyatuhal mu'minat, ayyuhal mu'minun. Oleh karena itu dalam Al-Quran kita banyak mendapatkan ya ayyuhal mu'minun, ya ayyuhalladzina amanu. Al-mudada yakunu isim dengan alif lam, setelahnya ada alif lam, maka sebenarnya marfu. Contohnya ya ayyuhal mudarrisun, ya ayyuhat tullabu, ya ayyuhal muwatinun, ya ayyuhal muslimun. Ya harfu nida, ay munada, ya ayyu munada, mabniyun ala dhammi li'annahu nakirah maksudah ayyuha, ya ayyuha al-muslimun, berarti orang muslimun itu ada di depan kita, ya ayyuhal muslimun, ya ayyuhal musyarikun, berarti para peserta itu ada di depan kita, ya ayyuhal mustami'un, ya ayyuhal mu'minun. Ayyuha mabni ala dhammi karena dia nakirah maksudah. Ha ayyuha itu, ha itu ha tambahan. Mu'minun marfu' bil waw li'annahu jam'u muzakkar salim. Marfu'un ismun marfu'un bil waw li'annahu jam'u muzakkar salim. Itu sebagai bentuk daripada munada yang memiliki alif lam. Dan juga ada pada munada itu, sebelum munada ada isim isyarah. Contohnya hazihil fatatu, ya hazihil fatatu, ya hazar rajulu, ya hazar rajulu. Ya haza ismul isyarah ar-rajulu, Ya hazar rajulu. Ya harfun nida. Haza munada. Ar-rajulu sifat. Marfu'. Marfu'un bid-dhamma. Ya al-fatatu. Ya hazihil fatatu. Wa ya hazar rajulu. Marfu' bid-dhamma. Ar-rajulu wal-fatatu. Itu apabila ya setelah ya ada isim isyarah. Itu bisa. Dan banyak cara-cara bentuk memakai pemakaian munada ini. InsyaAllah pada pelajaran, pada buku selanjutnya kita akan mendapatkan pelajaran ini. Ini hanya selingan dan sedikit untuk menambah pemahaman sedikit demi sedikit para peserta dan para pendengar. Contohnya dalam Al-Quran juga ada kadang-kadang ya nidanya dihapus, dihilangkan. Contohnya pada doa. Dalam doa kita berdoa kepada Allah, juga kita berdoa itu memanggil Allah Subhanahu wa taala. Kita panggil ya Rabbana. Kemudian kenapa ya-nya dihilangkan? Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu boleh dihilangkan ya harfun nidanya, ya nidanya di hazal itu dihapus, tidak disebutkan. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Itu bentuk-bentuk nida. Insyaallah pada pelajaran selanjutnya kita akan bahas satu persatu tentang pendalaman dalam kaidah nahu. Nah, kita lanjutkan Abu Ismail, pembaca selanjutnya setelah Ummu Arif tadi di Geraha Rajawali. Nah, tafadhalu ya ikhwan. Nah, sahabat dirah rahimakumullah, kita terima penelpon kembali di 0761-765-2255 atau bagi yang ingin bertanya melalui SMS di 0812-684-20000. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Bu Nuriati, Bu, ya. Nama Bu Ismail. Tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsu di sa'asar. Al-mudarrisu liman hazihil aqlamu ya Muhammadu. Muhammad. Ya li ya ustazu. Ya jamilatun jidan. Wa hazihil kutubul jadidatu ahiyalaka. La ya li hamidin. Aina dafatirukum bi ikhwanu. Hiya huna ala hazal maktabi. Tamarin. Ta'amal amtilatal atiyata. Al-mufrad. Haza talibun jadidan. Talibun. Haza. Ulangi. Haza talibun jadidun. Naam. Huwa min baldika. Al-jam'u. Haulai tulabun jududun. Hum min biljika. Al-mufrad. Haza kitabu jadidun. Huwa min biljika. Al-jam'un. Hazihi kutubun jadidatun. Ya min baljika. Hawil mubtada'u fi kulli minal jamalil atiyati ila jam'in. Hawil al-mubtada'a fi kullin minal jumalil atiyati ila jam'in. Hawil al-mubtada'a. Hawil mubtada'a fi kulli minal jamalil atiyati ila jam'in. Minal jumali. Minal jumali atiyati ila jam'in. Naam. Al-jumalu itu jamak dari Ibu? Jamal. Al-jumalu. Mufradnya apa itu? Jumlatun. Jamilatun. Jumlatun. Ya, jumlatun. Jumlatun, jumlatani, jumalun. Naam. Misal. Haza baitun. Hazihi buyutun. Haza najmun. Hazihi nujumun. Haza darsun. hadhihi durusun, hadza qalamun, hadhihi aqlamun, hadza babun, hadhihi abwabun, hadza nahrun, hadhihi anharun, hadza jabalun, hadhihi jibalun, hadza kalbun, hadhihi kilabun, hadza bahrun, hadhihi biharun, hadza kitabun, hadhihi kutubun, hadza himarun, hadhihi humurun, hadza sarirun, hadhihi sururun. Tidak ada wawnya Ibu Murniati. Sururun. Humurun. Hadhihi sururun. Gitu Pak Ustaz. Sururun. Hadhihi sururun. Naam. Hadza daftarun. Hadhihi dafatiru. Hadza maktabun. Hadhihi makatibun. Hadza fundukun. Hadhihi fanadikun. Hadhihi sa'atun. Hadhihi sa'atun. Sa'atun, naam. Hadhihi sayyaratun. Hadhihi sayyaratun. Hadhihi ta'iratun. Hadhihi ta'iratun. Naam. Zalika najmun. Tilka nujumun. Sahih. Tilka sayyaratun. Tilka sayyaratun. Naam, ahsanti Bu Murniati, diberingin indah. Naam, Ibu Murniati, uskur jam'u al-kalimatil atiyah ka nahrun. Anharun. Haza darsun. Hazihi durusun. Haza najmun. Hazihi nujumun. Haza himarun. Hazihi humurun. Haza daftarun. Hazihi dafatiru. Haza kitabun. Hazihi kutubun. Kutubun. Hazihi kutubun. Nah, itu suara aswat. Suara yang panjang pendeknya sarirun sururun. Itu kita perhatikan. Nam. Haza fundukun. Hazihi fanadikun. Zalika najmun. Tilka nujumun. Tilka ta'iratun. Zalika ta'iratun. Kenapa zalika? Tilka posa. Naam, tilka ta'iratun. Tilka ta'iratun. Jamaknya? Zalika ta'iratun. Kenapa zalika? Hazihi ta'iratun. Untuk jauh, isyarah untuk jauhnya. Saya menyebutkan tilka ta'iratun. Jamaknya? Haza. Tilka. Tilka. Tilka. Ta'iratun. Tilka ta'iratun. Contoh yang lain. Zalika kolamun. Jamaknya? Ulaika aqlamun. Tilka. Memakai mu'annas untuk jamak taksir. Untuk jamaknya kita pakai tilka. Tilka. Nah, kata tunjuk untuk mu'annas pada jamak taksir. Contoh, zalika najmun. Contohnya, zalika najmun. Jamaknya? Tilka nujumun. Tilka nujumun. Begitu juga, zalika qalamun. Jadi pakai tilka aqlamun. Tilka aqlamun. Nah. Oh, iya. Kalau tilka sayyaratun, jamaknya? Tilka sayyaratun. Nah, begitu juga pada kalimat ya, mu'annas yang lainnya. Nah, jazakillah khairan Ibu Murniati di Beringin Indah. Jazakillah khairan ahsan. Oh iya Kak Pak Ustaz. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tafadhalu ya ikhwan. Nah, tidak tadi Ibu Murniati di Beringin Indah. Jazakillah khair. Dan masih kita terima penelpon berikutnya di 0761-765-2255. Atau bagi sahabat lidah yang ingin bertanya melalui SMS, silakan di 0812-684-20000. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Ummu Hanifah, Bu, ya? Iya. Tafadhali, silakan. Ad-darsus sadisa asro. Liman hazil aqlamu ya Muhammad. Hiya liya ustazu. Hiya zamilatun jidan. Wa hazihil kutubul jadidatun. Jadidatu ahiya laka. La hiya lihamidin. La hiya lihamidin. La. La hiya lihamidin. Setelah la ada komanya. La berhenti dikit. La hiya lihamidin. La hiya lihamidin. Naam, ahsan. Aina dafatirukum ya ikhwani. Hiya huna ala hazal maktabi. Naam. Ta'amal amsilatul atiyah. Naam. Al-mufradu. Hazat hazat talibun jadidun. Huwa min balzika. Al-jam'un. Haulai tulabun jududun. Naam. Hum min balzika. Al-mufradu. Hazat kitabun jadidun. Huwa min balzika. Al-jam'un. Hazihi kutubun jadidatun. Hiya min baljika. Sahih. Hawil mubtada'a fi kulli minal jumalul jumalul jumali atiyah. Min minal jumalil. Minal jumalul atiyah. Jumalil. Jumalil. Min harful jar. Yeah. Minal jumalil atiyah ila jam'i. Ila jam'in. Naam. Misal. Haza baitun. Hazihi buyutun. Haza najmun. Hazihi nujumun. Haza darsun. Hazihi durusun. Haza kolamun. Hazihi akolamu. Haza babun. Hazihi abwabun. Haza nahrun. Hazihi anharun. Haza jabalun. Hazihi jibalun. Haza kalbun. Hazihi kilabun. Haza bahrun. Hazihi biharun. Haza kitabun. Hazihi kutubun. Haza himarun. Hazihi humurun. Haza sarirun. Hazihi sururun. Haza daftaru. Hazihi dafatirun. Haza maktabun. Hazihi makatibun. Naam. Haza fundukun. Hazihi fana hazihi fanadikun. Naam. Hazihi sa'atun. Hazihi sa'atun. Naam. Hazihi sayyaratun. Hazihi sayyaratun. Naam. Hazihi ta'irun. Ta'iratun. Hazihi ta'iratun. Hazihi ta'iratun. Naam, ahsan. Zalika najmun. Tilka nujumun. Tilka sayyaratun. Tilka sayyaratun. Naam, ahsan. Ti Ummu Hanifah di Sukajadi. Jazakillah khairan Ummu Hanifah. Iya, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhir kore Abu Ismail. Jazakillah khair buat Ummu Hanifah yang ada di Sukajadi yang telah bergabung bersama kita pada malam hari ini. Dan kita terima penelpon terakhir di 0761-765-2255. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Umas Biu, ya. Ya, apa boleh? Hadatus sadita asyara al-qadariku liman hazihil aqlamu ya Muhammadu hiya li ya ustazu hiya jalilatun bidan wa hazihil kutubul jadidatu ahiyalaka la hiya li hamidin aina dapatirukum ya ikhwanu hiya huna Allah hiya huna ala hazal maktabi tamarin ta'ammal amsilatal atiyata al-mutadu haza talibun jadidun huwa min baldika al-jam'u ha'ulai tulabun jududun hum min baldika al-mutadu haza kitabun jadidun huwa min baldika al-jam'u hazihi kutubun hazihi kutubun jadidatun hiya min baldika hawil al-mubtada'a fi kulli min al-jumalil atiyati ila jam'in misalun haza baitun hazihi buyutun haza nazmun hazihi nuzumun haza dartun hazihi durusun haza kalamun hazihi aqlamun haza babun hazihi abwabun haza nahrun hazihi anharun haza jabalun hazihi jibalun haza kalbun hazihi kilabun haza bahrun hazihi biharun haza kitabun hazihi kutubun haza himarun hazihi humurun haza tarirun hazihi sururun haza daftarun hazihi dafatirun haza maktabun hazihi makatibu haza fundukun hazihi fanadiku hazihi sa'atun hazihi sa'atun hazihi sayyaratun hazihi sayyaratun hazihi ta'iratun hazihi ta'iratun dalika nazmun tilka nujumun tilka sayyaratun tilka sayyaratun. Naam, ahsanti jazakillahu khairan Ummu Hasbi. Ummu Hasbi, ma mana nahrun? Nahrun artinya sungai. Jabalun? Gunung. Bahrun? Laut. Himarun? Keledai. Sarirun? Tempat tidur. Daftarun? Buku pelajaran. Kundukun? Hotel. Hotel. Ta'iratun? Kapal terbang. Ahsanti jazakillahu khairan Ummu Hasbi di Jalan As-Safwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan para pendengar Radio Hidayah pada malam hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dan apa yang kita dapatkan pada malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita dan bermanfaat bagi kaum muslimin. Dan hendaklah kita menggunakan mufradat atau kalimat yang telah kita lalui untuk pembicaraan kita, untuk kita ucapkan dalam seharian, sehari-hari kita bergaul dengan kawan dan teman atau di rumah kita praktekkan bahasa Arab kita ini untuk memperbanyak dan memperlancar lidah kita untuk berbicara bahasa Arab, karena tujuan kita adalah untuk bisa berbicara dan kita gunakan dalam berbicara sehari-hari kita. Itu tujuan kita, dan banyak lagi tujuan kita dalam mempelajari bahasa Arab ini, memperbaiki bacaan dan juga melancarkan lidah dan bacaan, dan juga memperbaiki tulisan, juga melatih pendengaran kita dalam mendengar ucapan atau kata-kata bahasa Arab. Rajinlah kita mendengarkan kaset-kaset yang berbahasa Arab, untuk membantu pendengaran kita dan melatih pemahaman kita dalam bahasa Arab dengan mendengar ucapan atau kaset yang langsung diucapkan oleh orang Arab sendiri, tentu lebih mudah kita untuk mempelajari bahasa Arab dan menghafal dan mengikuti bagaimana lahja lisanul Arab berbicara beda dengan lisanul ajam. Karena lisanul Arab itu lidah mereka sudah pas dan tepat untuk mengucapkan bahasa Arab. Beda dengan hanya sedikit lisanul ajam yang bisa mengikuti lisanul Arab. Nah, hanya dengan ketekunan kita dan usaha kita bagaimana kita untuk berfasih-fasih dalam mengucapkan bahasa Arab ini, meniru orang Arab berbicara dan mengeluarkan huruf dari pada tempatnya yang pas dan tepat, melihat panjang pendeknya. 6. Itu sedikit penjelasan dan dorongan untuk para peserta dan para pendengar Radio Hidayah dalam pelajaran bahasa Arab ini. Akhirul kalam, saya mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.